إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada bab yang ke-6 dari kitab Ighatsatul Lahafan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yaitu fi annahu la sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna Allah huwa ilahuhu wa fatiruhu wahdahu وهو معبوده غاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bab yang ke-6 adalah tentang bahwasanya tidak ada kebahagiaan bagi hati, tidak ada kelezatan, enggak ada kenikmatan, enggak ada kebaikan pada hati, illa bi an yakuna Allah huwa ilahuhu, kecuali dengan menjadikan Allah sebagai ilahnya. Wa fatiru, mengakui Allah sebagai penciptanya yang mengadakannya. Wahdahu, wa huwa ma'buduhu, meyakini Allah sebagai sesembahannya yang diibadahinya, yang hati tadi menghambakan kepadanya. Wa ghayata matlubih, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang paling dipentingkan. Qanibirina azakumullah. Di samping ghayat matlubih, sesuatu yang sangat diharapkan, juga ahabba ilaih, yang paling dicintainya. Min kulli ma siwah, dari selainnya. Maka tidak akan didapatkan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan hati, kecuali dengan ini. Dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahinya. Dengan menjadikan Allah satu-satunya yang paling dicintainya, yang paling dipentingkan dalam hatinya, maka baru akan didapatkan kelezatan iman, yaitu dalam hati. Kenikmatan dan kelezatan al-qalb. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'lumun anna kulla hayyin siwa Allah subhanahu wa ta'ala min malakin aw insin aw jinnin aw hayawan fahuwa faqirun ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh. Kata beliau, sudah maklum bagi setiap makhluk yang hidup selain Allah subhanahu wa ta'ala, apakah malaikat, manusia, jin, ataupun hayawan, pasti mereka sangat butuh. Mereka sangat butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari dasarnya dulu, mereka pasti sangat butuh sesuatu yang bermanfaat buatnya. Pasti faqirun ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh, pasti akan berupaya untuk mencari apa yang bermanfaat baginya dan menghindarkan dari sesuatu yang akan membuat madarat atasnya. Demikian makhluk hidup. Pasti akan mencari sesuatu yang baik buat dirinya. Dan pasti akan berupaya menghindari sesuatu yang bahaya baginya. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ لَهُ إِلَّا بِتَصَوُّرِهِ لِلنَّافِعِ وَالضَّارِ Kata Ibn Qayyim, tetapi tidak mungkin akan terwujud apa yang diinginkannya tadi, kecuali dengan tasawur, dengan mengetahui gambaran hak seperti apa, bahaya nafi' atau yang bahaya seperti apa, yang nafi' seperti apa. Demikian kata beliau. Dua yang diharapkan oleh seluruh makhluk. Mencari apa yang bermanfaat, menghindari apa yang mudarat. Dan untuk mencari apa yang manfaat, untuk menghindari apa yang mudarat, pasti dibutuhkan sesuatu, yaitu tasawur. Tasawur itu gambaran. Tasawur nafi' wa tasawur ad-dar. Gambaran seperti apakah yang bermanfaat buat saya, dan gambaran seperti apakah yang akan membuat mudarat dan kerugian buat saya. Kalau ada gambaran, maka dia akan cari yang bermanfaat, dia akan hindari yang mudarat. Dan demikian secara otomatis, setiap makhluk pasti akan mencari apa yang bermanfaat baginya, dan pasti akan menghindari apa yang jelek baginya. Wal manfa'atu min jinsin na'im wal ladzah. Yang namanya manfaat, itulah yang dikatakan sejenis kenikmatan, sejenis kelezatan. Wal madarrah, sedangkan kerugian, madarrat, adalah min jinsil alam wal adzab, termasuk jenis alam, rasa sakit, wal adzab, siksaan-siksaan yang menyakitkan. Fala budda lahu min amrayn, maka harus ada dua perkara. Ahaduhuma ma'rifah ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه. Maka harus ada dua perkara. Yang pertama, pengenalan, pengetahuan apakah yang dicintainya dan disukainya, apa yang dicari yang akan bermanfaat baginya, yang akan dirasakan lezat padanya. Kalau dia mendapatkan, dia senang. Kalau belum berhasil, dia masih terus penasaran. Apakah dan ini apakah yang harus dicari? Yang kalau didapatkan akan bahagia, kalau dapatkan akan gembira, kalau tidak akan terus mencari. Harus ada ma'rifah, pengetahuan apakah yang harus dicarinya, yang kalau dapatkan akan bahagia. Asani, yang kedua, ma'rifatu al-ain al-musil al-muhassil lidzalikal maqsud. Yang kedua, mengenali bendanya atau zatnya yang akan membantu dia, yang akan membantu dia untuk mendapatkan apa yang dimaksud. Ikhwanana azakumullah. Lihat berapa perkara dari awal. Pertama, keinginan untuk mendapatkan manfaat. Ternyata dibutuhkan ma'rifah, mengenali mana yang manfaat. Ketika dua perkara ini, masih dibutuhkan yang ketiga, sesuatu yang membantunya untuk mendapatkan manfaat tadi, dan sesuatu yang membantunya untuk mengenali yang manfaat tadi. Ikhwanuna a'azakumullah, bi'idza'i dhalika amran. Sedangkan lawannya juga ada dua perkara. Apa itu perkara yang pertama? Sudah dijelaskan. Maka apa perkara yang dua yang dikatakan bertentangan? Yaitu sebaliknya, kejelekan-kejelekan yang harus dihindari. Secara fitrah, makhluk pasti akan menghindarkan sesuatu yang bermadarat, akan berupaya menghindari sesuatu yang merugikan. Baik, berarti harus ada pengenalan apa saja yang merugikan. Kemudian harus ada pula sesuatu yang mendukung untuk menghindari madarat tadi. Ikhwanina a'azakumullah, berarti ada beberapa perkara yang harus diwujudkan. Empat perkara. Dua dalam hal yang bermanfaat, dua dalam hal yang bermadarat. Mengenali yang manfaat dan mencari sesuatu yang bisa membantu mendapatkan manfaat. Yang madarat juga demikian. Mengenali apa saja yang madarat dan kemudian berupaya untuk mencari apa yang bisa membantu dia untuk menghindari madarat tadi. Ikhwanina a'azakumullah. Oleh karena itulah dianjurkan kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Ya Allah, terangkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan terangkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Berarti empat perkara tadi jawabannya cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenali yang hak? Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan dalam Quran. Allah yang menjawabnya dengan mengutus Rasul-Rasul. Bagaimana kita mengenali mana saja yang batil yang harus dihindari? Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Quran. Rasulullah mengajarkan dalam hadis-hadis. Rasulullah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengenalinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib al-mu'in yang membantu kita untuk bisa menghadapi atau bisa menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Apa yang membantu kita untuk bisa mengenali mana yang mudarat, mana yang manfaat? Allah juga. Maka kita katakan, ya Allah, Allahumma arina, beritahu kami. Berarti yang memberitahu Allah. Baik, kalau sudah diberitahu oleh Allah ini hak, ini batil, ketika kita akan menjalani yang hak, menjalani yang manfaat, dan menghindari yang mudarat, siapa yang membantu kita? Siapa yang memberikan taufik? Siapa yang memberikan i'anah, bantuan-bantuan? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la hawla wa la quwata illa billah. Dan kita dianjurkan setiap berada sesuatu, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bergantung kepadanya dan bertawakal kepadanya. La hawla wa la quwata illa billah. Enggak ada kemampuan, enggak ada kekuasaannya, enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan minna a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka empat perkara tadi jawabannya semuanya kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaduhuma amrun huwa mahbubun matlubul wujud, athani amrun makruhun matlubul adam. Berarti perkara pertama, perkara yang disukai, disenangi dan dicari dan diharapkan keberadaannya, sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, amrun makruhun matlubul adam. Yang kedua, perkara yang jelek, yang berupaya untuk dihindari, ini matlubul adam, yang diupayakan untuk tidak adanya. Fahadihil umurul arba'ah. Karena perkara yang ketiga, yang keempatnya adalah wasilahnya. Yang ketiga, al-wasilah ila husulil matlubil mahbub. Yang ketiga adalah jalan untuk mendapatkan apa yang disukainya, yang akan bermanfaat baginya. Yang keempat, wasilah ila daf'il makruh. Yang keempat, jalan untuk menghindarkan apa yang jelek, apa yang membuat mudharat. Fahadihil umuril arba'ah daruriyatun lil 'abdi. Maka empat perkara ini adalah suatu daruri, suatu keharusan dan kemestian pasti ada pada seseorang. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwal ladzi yajib an yakun huwal maqsudul mad'u al matlub. Ikhwan fillah, a'azakumullah, secara fitrah, secara naluri, mesti empat perkara ini ada pada makhluk-makhluk. Mencari yang manfaat, menghindari yang mudarat. Mengenali yang manfaat, mengenali yang mudarat. Dan kemudian mencari sesuatu yang mendukung pertama dan mendukung kedua. Mendukung untuk mendapatkan manfaat dan mendukung untuk menghindari mudarat. Apakah benar bahwa semua makhluk ada empat perkara ini? Iya. Hanya saja tidak semuanya berhasil mengenali. Keinginannya untuk kebaikan ada, tetapi mereka mengira bahwa yang bermanfaat itu hanya dunia saja. Mereka enggak mengerti tentang agama. Berarti yang kurang di mananya? Ma'rifahnya. Padahal dia ingin. Secara fitrah dia pasti menginginkan kebaikan bagi dirinya, menginginkan kebahagiaan bagi dirinya. Itu secara fitrah manusia, sehingga mencari. Tetapi sebagian besar manusia melihat dengan mata sebelah, melihat dengan hanya mata dunia, tidak melihat mata akhirat. Melihat pada kehidupan dunia, oh ini menguntungkan, dia cari. Maka untuk urusan cari uang, untuk urusan cari ma'isyah, gak usah diajari, pintar sendiri. Masya Allah, gak sekolah. Tiba-tiba dia berupaya untuk cari plastik-plastik, kumpul-kumpul, kemudian dijual. Untuk apa? Saya pengen makan. Kenapa? Karena fitrahnya dia menginginkan sesuatu yang baik buat dirinya, yaitu makan. Yang menguntungkan buat dirinya. Ikhwanina a'azakumullah, sayangnya mereka hanya berpikir satu sisi saja, sisi dunia, sehingga ma'rifahnya yang keliru. Ma'rifah dia mengatakan bahwasanya yang akan bermanfaat hanya ini. Tidak mengenali akhirat, tidak mengenali Quran dan hadis, tidak mengenali apa yang bermanfaat nanti yang kekal di dalam jannah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa li kulli hayawanin la yaqumu wujuduhu wa salahuhu illa biha. Setiap makhluk dan bagi setiap hayawan, hayawan itu makhluk hidup, semua yang hidup, dari kata hayyun, hayawan yakni semua makhluk-makhluk yang hidup, la yaqumu wujuduhu wa salahuhu illa biha, enggak akan tegak kehidupannya, enggak akan berhasil hidup kecuali kalau dia mewujudkan empat perkara tadi. Punya keinginan cari yang baik buat dirinya, punya semangat untuk menghindarkan dari mudarat, dan kemudian mengetahui mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kalau ada yang kurang, enggak bisa hidup. Hewan yang enggak bisa cari makan, tunggu saja beberapa waktu akan mati. Karena dia enggak bisa cari makan sendiri. Kenapa dia enggak bisa cari manfaat? Taib, ada lagi hayawan nyari manfaat, tapi enggak bisa menghindari mudarat. Enggak punya perlindungan-perlindungan. Masing-masing hayawan punya perlindungan sendiri-sendiri yang Allah berikan kepadanya. Allah ciptakan untuknya, ada yang Allah beri tanduk padanya untuk melawan musuhnya, ada yang Allah beri bisa pada giginya sehingga bisa membunuh lawannya, ada yang dengan kulit yang keras, ada yang dengan berbagai macam perlindungan-perlindungan yang Allah ciptakan untuk mereka. Sehingga mereka berupaya untuk menghindari mudarat-mudarat. Kalau tidak ada semangat itu dan tidak punya semangat untuk menghindari musuh-musuhnya atau menghindari yang mudarat, tunggu saja, sebentar lagi dia akan mati. Ikhwanuna a'azakumullah. Demikian pula kalau yang ketiga dan keempat tidak punya, mau mencari manfaat tapi enggak bisa, enggak punya ilmunya. Mau menghindari mudarat, enggak punya ilmunya, enggak mengerti mana yang mudarat, akhirnya keliru. Yang dikiranya manfaat padahal mudarat buat dirinya. Dia makan, dia mati keracunan. Khamilin a'azakumullah. Maka benarlah kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, bahwa li kulli hayawan, setiap makhluk yang hidup pasti mereka akan berupaya untuk menegakkan hidupnya dengan empat perkara tadi. Mencari kebaikan-kebaikan dan menghindari kejelekan-kejelekan. Dan tentunya dengan mengenali keduanya. Mengenali mana yang baik, mengenali mana yang jelek. Ikhwanuna a'azakumullah. A'azakumullah fa idza taqarrara dzalik. Kalau sudah ditetapkan demikian, sudah dipahami demikian, fallahu ta'ala huwal ladzi yajib an yakuna huwal maqsudul mad'ul matlub. Kalau sudah diketahui demikian, maka pada manusia harus dikenal apa yang akan membawa dia kepada manfaat dan apa yang bisa menghindarkan dia dari mudarat. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah jawabannya. Allah ta'ala huwal ladzi yajib an yakun huwal maqsud. Hendaklah Allah dijadikan sesuatu yang dituju, dimaksud, yang dicari. Al-mad'uul matlub, alladhi yuradu wajhuhu, yang diharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabtaghi ayan yabtaghi qurbuhu, yang dicari agar bisa dekat dengannya. Wa yatlub ridahu, diharapkan keridhaannya. Huwal mu'in ala husuli dzalik, karena Allah lah yang akan membantu untuk mendapatkan seluruhnya. Bagaimana kita bisa mencari manfaat dengan bimbingan dari Allah? Bagaimana kita bisa menghindari mudarat dengan bimbingan dari Allah? Bagaimana kita tahu ini manfaat ini mudarat dari apa yang Allah ajarkan? Dari Allah, dari Quran yang Allah turunkan, dari Rasul yang Allah utus. Maka jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ubudiyyatu ma siwahu wal iltifatu ilayhi wa ta'alluq bihi huwa al makruh ad-dar. Sebaliknya, kalau kemudian beribadah menghambakan diri kepada selain Allah, berpalingnya kepada selain Allah, menghadapnya pada selain Allah, bergantungnya pada selain Allah, berdoanya pada selain Allah, itulah yang makruhud dar. Itulah yang akan merugikan, yang akan membawa mudarat. Wallahu huwal mu'in. Dan Allah pula yang membantu. Ala daf'ih. Allah pula yang membantu untuk mendapatkannya manfaat. Dan Allah pula yang membantu untuk menolaknya mudarat. Fahuwa subhanahu al-jami' lihadil umuril arba'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan semua empat perkara tadi. Ikhwan fillah, jazakumullah, perhatikan. Secara fitrah, empat perkara ini ada pada manusia. Mesti ada pada makhluk. Dan empat perkara ini akan sempurna, akan lengkap kalau semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifahnya dari Allah, bantuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa al-ma'bud al-mahbub al-murad. Maka mestinya Allah lah yang dijadikan sesembahannya, yang dicintainya, yang diinginkannya. Wa huwa al-mu'in lil-'abd. Dan dialah Allah yang akan membantu seorang hamba li'abdihi ala wusulihi ilaihi. Dialah Allah yang akan membantu para hamba untuk mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu kebahagiaan, manfaat, kegembiraan, kenikmatan. Ala wusulihi ilaihi wa ibadatuhu lahu wal makruh wal baghid innama yakunu bimasyiatihi wa qudratihi. Demikian pula yang madarat, yang merugikan, yang jelek, semuanya dengan takdir dari Allah. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu hambanya untuk menghindarkan diri dari yang jelek-jelek. Sebagaimana dikatakan oleh makhluk yang paling tahu tentang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengajarkan satu doa, a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik. Wa'udzu bika minka. Khana minna a'azakumullah. Diajarkan untuk mengucapkan aku berlindung biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Dan aku berlindung dengan maaf-Mu dari balasan-Mu. Dan aku berlindung darimu kepada-Mu. Khana minna a'azakumullah hadis dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan juga Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ikhwanuna a'azakumullah, diajarkan di sini untuk mengimani bahwa manfaat madarat dua-duanya dari Allah. Tetapi yang membantu untuk mendapatkan manfaat Allah juga. Yang membantu untuk menghindarkan dari madarat, dari kejelekan-kejelekan, Allah juga. Maka dikatakan a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan keridhaan-Mu. Berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Karena tahu, keridhaan itu manfaat yang besar kalau Allah ridha pada hambanya. Sebaliknya, kalau Allah murka, itu kengerian. Na'udzubillah, kita berlindung daripadanya. Merupakan kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan yang kekal kalau Allah murka. Maka kita takut dari madharat berupa kemurkaan Allah, dan kita berharap dari kebaikan dan manfaat yang sangat besar, yaitu keridhaan Allah. Maka kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan aku meminta atau berlindung dengan maaf-Mu dari balasan-Mu. Allah kalau membalas azab, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan daripadanya, dan tidak akan ada yang bisa menguranginya atau menghindarinya. Maka sesuatu yang harus dihindari adalah azabullah. Bagaimana menghindari azabullah? Dengan meminta maafnya. Meminta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bimu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan maafmu dari balasanmu. Sampai di akhirnya disebutkan wa a'udzu bika minka. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Ikhwanina a'azakumullah, dalam hadis lain diajarkan pula oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Perhatikan pula hadis yang merupakan doa pula yang diajarkan ketika kita berbaring di pembaringan kita. Diajarkan untuk mengucapkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Kemudian menyatakan kepasrahannya. Wa fawwadtu amri ilaik. dan aku pasrahkan, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Perhatikan kalimat ini. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbah mengharap, rahbah takut. Dengan mengharap dan takut. Mengharap manfaat dari Allah dan takut kepada sesuatu kejelekan yang akan Allah timpakan kalau kita menentangnya. Kalau kita berbuat dosa, maka Allah akan azab. Maka berdoa, ya Allah, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan mengharap kepadamu dan dengan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dan tidak ada tempat bersandar. Tidak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. Kalau dikatakan tempat berlindung, dikatakan tempat menghindar, tidak ada tempat bernaung, enggak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu, artinya kita menghindari sesuatu dari Allah. Apa itu? Azabnya. Menghindari sesuatu dari Allah. Apa itu? Petaka yang Allah timpakan, murkanya, marahnya, kita takut dan kita menghindar. Tetapi menghindarnya jangan ke selain Allah. Menghindarnya kembali pada Allah. Meminta pada Allah. Sebagaimana doa yang sebelumnya. A'udhu bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan maafmu. Dari kemurkaanmu dan dari azabmu, dari balasanmu. La manja minka illa ilaik. Dan gak ada jalan selamat kecuali kepadamu. Gak ada jalan selamat darimu kecuali kepadamu. Khamilina a'azakumullah. Ini menunjukkan. Berarti perkara yang paling berbahaya adalah apa yang merupakan azabullah. Itu perkara yang paling dihindari. Dan perkara yang paling diharapkan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah ada ma'rifah. Ma'rifatu ma yanfa' wa ma'rifatu ma yadur. Mengenali apa yang bermanfaat, mengenali apa yang bermadarat. Yang bermanfaat adalah keridhaan Allah. Dan yang mudarat adalah kemurkaan Allah. Maka kemudian berdoalah, memintalah kepada Allah. Ya Allah, aku takut dengan azabmu. Maka aku meminta dengan ridhamu. Aku mengharapkan keridhaanmu. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari azabmu. Ikhwan bin a'azakumullah, faminhu al-munji wa ilaihi al-malja. Maka dari Allah lah keselamatan. Dan kepada Allah lah kita bersandar. Wa bihi isti'adzah, dan dengan Allah pula kita mendapatkan perlindungan. Min syarri ma huwa kainun, dari kejelekan-kejelekan yang Allah ciptakan. Kejelekan-kejelekan yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan. Bimasyiatihi wa qudratihi. Karena semua kejelekan dengan takdir Allah. Semua kejelekan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Fal i'ada fi'luhu wal musta'ad minhu fi'luhu. أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته فالأمر كله له. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, i'adahnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-musta'ad yang dilindunginya juga dari Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mafuluhu yang dihindarinya juga dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan ciptaan Allah, dengan kehendak Allah. Fal amru kulluhu lahu, maka seluruh urusannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khamilina a'azakumullah, mudah-mudahan bisa diambil satu faedah penting tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah bahwa dalam adab berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh membicarakan tentang Allah menciptakan kejelekan dalam satu sisi, tapi tidak menceritakan sisi lainnya. Tetapi kalau disebutkan bersama-sama, maka itu menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyatakan Allah pencipta kejelekan, titik. Ini terkesan adabnya tidak bagus. Adab yang kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak hanya menciptakan kejelekan, Allah juga menciptakan kebaikan. Demikian pula ketika Demikian pula ketika disebutkan makhluk-makhluk yang jelek, kotor, menjijikkan, kemudian kita katakan Allah pencipta makhluk yang menjijikkan itu, itu juga kurang ajar. Kenapa? Karena disebutkan sebagian hanya yang jelek saja. Tetapi kalau menyebutkan kedua-duanya, Allah pencipta seluruh kebaikan dan kejelekan, Allah menakdirkan seluruh makhluk, yakni makhluk yang menghinakan, makhluk yang jelek atau makhluk yang mulia, apakah para malaikat ataupun binatang-binatang yang rendah, semuanya Allah yang menciptakan. Maka ini kebesaran Allah SWT. Demikian pula tentang khairi wa syar, demikian pula kebaikan dan kejelekan. Allah SWT sengaja menciptakan kebaikan dan menciptakan kejelekan. Dan Allah SWT menjadikan keduanya sebagai ujian. Allah SWT menciptakan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, sebagai ujian. Walanabluwakum bil khair bisyarri wal khair fitnah atasbirun, kata Allah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Atasbirun, apakah kalian sabar? Sehingga kita harus menyebutkan dengan kedua-duanya, kebaikan dan kejelekan. Sehingga ketika kita berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan dan kejelekan seluruhnya, maka ini adalah kebesaran Allah, menunjukkan kemuliaan Allah, menunjukkan seluruh alam ini adalah milik Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya dipenuhi keimanan bahwa Allah pencipta kebaikan dan kejelekan, maka saya berkeyakinan tidak bisa menghindari kejelekan yang Allah ciptakan kecuali kepada Allah, dan tidak bisa mengharapkan kebaikan yang Allah ciptakan kecuali kepada Allah. Mengharapkan kebaikan yang Allah ciptakan kepada Allah, menghindari kejelekan yang Allah ciptakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah memiliki empat perkara dan empat perkara itu bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hati mukmin, dan itulah hati yang akan merasakan lazzatul iman, akan merasakan nikmatnya iman, akan merasakan kebahagiaan hati, kelezatan hati, kesenangan hati di dunia wal akhirah. Qala rahimahullah, berkata beliau, walhamdu kulluhu lahu, maka segala puji hanya milik Allah. Wal malik wal mulku kulluhu lahu, dan juga kerajaan kekuasaan seluruhnya milik Allah. Wal khairu kulluhu fi yadayhi, dan kebaikan-kebaikan seluruhnya di tangan Allah. La yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaihi, bal huwa kama asna alaihi nafsu. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyebutkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang mampu menyebutkan dengan rinci seluruhnya. Sebagaimana Rasulullah pun menyatakan, la usni sana'an anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menyebutkan seluruh pujian, sanjungan kepadamu, sebagaimana engkau menyanjung dirimu dan menyebutkan sanjungannya terhadap dirimu sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menunjukkan bahwa kita mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian yang dikenalkan oleh Allah. Sehingga dikatakan dengan kalimat, la usni sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Wa fawqa ma yusni 'alaihi kullu ahadin min khalqihi. Walihada kana salahul abd, dan juga Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh pujian-pujian manapun yang diberikan pada makhluk, maka Allah di atasnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika kita memuji kesempurnaan makhluk Allah, betapa bagusnya ini, betapa bagusnya itu, betapa indahnya alam ini, betapa indahnya bulan purnama, betapa indahnya segala macam yang kamu lihat, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakannya, maka kita katakan Masya Allah. Masya Allah, karena itu semuanya dengan kehendak Allah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, lihada kana salahul abd wa sa'adatuhu fi tahqiqi makna qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itulah, kebahagiaan seorang hamba dan kebaikan hati seseorang akan terwujud dengan mewujudkan dua kalimat. Akan bisa terwujud kebahagiaan hati dan kebaikan hati kalau mewujudkan dua kalimat, dua perkara, yaitu kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kenapa demikian? Kenapa dengan dua ini akan terwujud sa'adatul qalb, akan terwujud kebahagiaan hati, akan terwujud apa yang diharapkan tadi, empat perkara itu kembalinya pada Allah. Karena kalimat ubudiyah yang pertama, fa innal ubudiyah tatadammanul maqsudul matlub. Karena yang namanya ubudiyah, peribadatan kepada Allah, itu adalah mencari sesuatu yang terbaik buat dirinya. Sedangkan iyyaka nasta'in, meminta dukungan, meminta bantuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ikhwani fillah na'azakumullah, dikatakan fa innal ubudiyah tatadamman al maqsudul matlub. Peribadatan kepada Allah terkandung di dalamnya apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan oleh seorang manusia, yaitu sesuatu yang akan membahagiakan dirinya fid darain, di dua negeri, dunia dan akhirat. Lakin ala akmalil wujuh, tetapi tentunya dengan sebaik-baiknya. Wal musta'an huwa alladhi yusta'an bihi alal matlub. Sedangkan iyyaka nasta'in menjadikan Allah sebagai pendukungnya. Kita menyatakan, ya Allah, kami akan beribadah kepadamu. Iyyaka na'bud, kepadamu lah kami beribadah, pada Allah, kepadamu ya Allah, sungguh hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini suatu tekad. Suatu tekad seseorang akan beribadah pada Allah. Apakah semua orang yang bertekad untuk beribadah pada Allah berhasil melakukannya? Tidak. Kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah. Sehingga harus diiringkan kalimat iyyaka na'budu dengan kalimat iyyaka nasta'in. Wa kam min muridin lil khairin lan yusibah. Kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan-kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Maka orang-orang yang ingin untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat dengan baik, untuk bisa berpuasa dengan baik, tanpa taufik dari Allah enggak akan bisa. Tanpa aun dari Allah, tanpa i'anah, tanpa bantuan dari Allah, enggak akan berhasil. Enggak akan bisa. Maka ikhwanuna a'azakumullah, jangan lupa. Kamu jangan terlalu pede dengan kemampuanmu. Jangan terlalu percaya diri, saya pasti bisa. Belum tentu, tanpa bantuan dari Allah. Maka ucapkanlah, iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami meminta pertolongan, meminta bantuan. Aku akan beribadah kepadamu, bantulah aku. Aku ingin salat kepadamu, bantulah aku. Aku ingin puasa, berilah taufik kepadaku. Aku ingin menghidupkan sunnah, bantulah aku ya Allah. Mudahkanlah jalanlah, berilah taufik. Ikhwan min a'azakumullah, ini semestinya dua kalimat ini tidak akan terpisah. Fal awal min ma'nal uluhiyah, yang pertama makna uluhiyahnya Allah, kita akui, kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Berarti mengimani bahwa Allah adalah al-ma'bud. Allah adalah yang berhak diibadahi satu-satunya. La ilaha illahu. Inal uluhiyah. Wasani min makna rububiyah. Yang kedua, dari makna rububiyah. Bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu kecuali dengan takdir dari Allah. Kita enggak akan bisa berbuat sesuatu, bersikap sesuatu kecuali dengan taufik, dengan qada wal qadar, dengan apa yang Allah tentukan, dengan apa yang Allah takdirkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Apa ini? Rububiyah. Berarti kalimat iyyaka na'budu ini uluhiyah. Mengimani bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, maka kita bertekad untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Sedangkan kalimat yang kedua, iyyaka nasta'in, tapi kami pun mengakui ya Allah bahwa kami ini ditakdirkan olehmu. Kami ini tidak mampu tanpa kekuatanmu. Kami ini enggak akan bisa apa-apa tanpa bantuan darimu, tanpa taufik darimu. Kami mengimani bahwa engkau Rabba kulli syai, bahwa engkau adalah Rabb segala sesuatu. Maka rububiyahnya diimani sehingga dia sadar bahwa dia harus meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Fa innal ilahu wallazi ta'lahuhul qulub. Yang namanya ilah adalah yang diilahkan oleh hati, dituhankan oleh hati, dibesarkan oleh hati dengan cinta, dengan inabah, dengan kembali kepadanya. Wa ijlalan, dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya, dengan membesarkannya, dengan merendah di hadapannya. wa khudu'an, dan dengan tunduk kepadanya, wa khaufan wa raja'an, dengan rasa takut, dengan rasa harap, wa tawakkulan, dengan bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Ini yang namanya ilah. Kita akui bahwa Allah SWT sebagai ilah, yakni hati kita harus berkait padanya, bergantung kepadanya, membesarkannya, mengagungkannya. Wa rabbu huwa alladhi yurabbi 'abdahu, sedangkan kalimat rabb adalah sesuatu yang membimbing hamba-hambanya. Fayu'tihi khalqahu, yang memberikan penciptaannya. Thumma yahdihi, yang memberikan petunjuk padanya. Yahdihi ila masalihihi, ditunjukkan olehnya maslahat-maslahatnya. Fala ilaha illahu wala rabba illahu, maka tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak ada rabb kecuali Allah. Uluhiyah dan rububiyah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama anna rububiyyata ma siwahu batil min abtalil batil, sebagaimana sebaliknya yang namanya rububiyah bagi selain Allah ini sebatil-batil kebatilan. Fakadhalika uluhiyah aw ilahiyah ma siwah, demikian pula menuhankan selain Allah adalah sebatil-batil kebatilan. Kalau sudah demikian keadaannya, bahwa dua kalimat tadi kalau terwujud pada hati, maka hati tadi akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan iman. Sebaliknya, kalau memberikan keilahan pada selain Allah atau rububiyah pada selain Allah, maka pasti dia akan mendapatkan mudarat dan kejelekan di dunia dan di akhirat. Waqad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala baina hadainil aslaini fi mawadhi'a fi kitabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengumpulkan dua perkara ini, dua dasar ini, di dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Di antaranya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, fa'buduhu, beribadalah kepadanya. Wa tawakkal alaih, dan bergantunglah kepadanya. Fa'buduhu, diperintahkan untuk beribadah kepadanya, dan tidak beribadah pada lainnya. Sedangkan wa tawakkal alaih, diingatkan tentang rububiyahnya. Tetapi kamu enggak akan mampu, enggak akan bisa kecuali dengan bantuan Allah. Maka bergantunglah pada Allah. Tawakkal pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau engkau berazam, bertekad untuk berbuat sesuatu yang baik, tawakkal pada Allah. Artinya orang yang tawakkal adalah orang yang yakin bahwa dia berupaya itu akan berhasil kalau Allah bantu. Orang yang yakin bahwa dirinya enggak akan kuat kecuali dengan kekuatan dari Allah. Enggak akan mampu kecuali dengan kemampuan dari Allah. Enggak akan bisa kecuali dengan taufik dari Allah. Maka dia bertawakal, ya Allah, aku bertawakal padamu. La haula wala quwata illa billah. Ayat lain Allah katakan tentang nabinya, Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah taufik kecuali dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Perhatikan ucapan nabinya Syuaib alaihi salam. Wa ma tawfiqi illa billah. Tidaklah taufik yang diberikan kepadaku kecuali dari Allah, kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi unib, kepadanya aku kembali. Kembalinya pada Allah, bertawakalnya pun pada Allah. Apa maknanya? Beribadahnya menyembah Allah, minta bantuannya juga kepada Allah. Yang diharapkan dari Allah, yang ditakuti pula ancaman dari Allah. Wa qawluhu, dan juga ucapan Allah SWT. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wa sabbih bihamdihi. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayy. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati dan tidak pernah akan mati. Wa sabbih bihamdihi, dan pujilah Dia dengan pujian-pujian. Tasbih, pujian pada Allah, ini ibadah. Memuji Allah SWT adalah ibadah. Tetapi apakah kita mampu untuk memuji Allah kalau bukan dengan taufik dari Allah? Maka kita bertawakal pada Allah SWT dan memuji Allah SWT. Sebutkan dua perkara, dari sisi uluhiyah dan dari sisi rububiyah. Demikian pula Allah SWT menyatakan, wa tabattal ilaihi tabtila, rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu, fattakhidhu wakila. Ini juga sama. Dalam surat Al-Muzammil, Allah katakan, watabattal ilaihi tabtila, hendaklah engkau diberibadah di tengah malam dengan tabtil. At-tabattul atau tabtil, walaupun makna lughatan, makna secara bahasa adalah tidak nikah, tidak menikah selamanya, apa itu namanya? Itu dikatakan tabattul dalam bahasa Arab. Tetapi maknanya tabattul di sini bukan tidak menikah sama sekali, tetapi hendaklah di malam hari engkau tinggalkan istrimu, berdiri tengah malam beribadah pada Allah Ta'ala. Sebagaimana di awal ayatnya, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْوَهُ أَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Sampai pada kalimat, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Maka beribadahlah kamu dengan tabattul di malam hari. Tabattul yang meninggalkan istrinya untuk bangun malam, salat malam. Kemudian Allah ingatkan, رَبُّ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبْ. Dialah Allah penguasa timur dan barat. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Uluhiyah apa rububiyah? Dua-duanya disebut. Rabbul masyriq wal maghrib, rububiyah. La ilaha illahu, uluhiyah. Jadi akuilah bahwa Allah lah penguasa langit dan bumi seluruhnya, tentunya penguasa pula yang ada di antara keduanya. Penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, penguasa kalian, penguasa seluruh manusia, penguasa seluruh jin, penguasa seluruh makhluk. Maka kata Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah dia sebagai tempat engkau bergantung kepadanya. Subhanallah. Selalu disebutkan dari dua sisi. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi diingatkan bahwa kamu gak akan mampu kecuali dengan bantuan Allah. Bergantunglah pada Allah, bertawakal pada Allah. Ikhwanakumullah, azakumullah, sehingga jangan lolos terbawa godaan syaitan, semangat beribadah, kemudian kamu lupa dengan sisi lainnya. Merasa saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, saya sudah sekian banyak, saya sudah berhasil. Semuanya saya, mana syukurmu? Kemudian menyatakan, ya Allah, bukankah saya sudah beribadah kepadamu? Bukankah saya sudah begini, sudah begitu? Mana bayarannya? Loh, yang memberikan taufik kepadamu sehingga kamu berhasil, siapa? Yang membantumu, memberikan perangkat-perangkat pada dirimu, siapa? Yang memberi waktu kepadamu sehingga kamu tidak mati duluan, siapa? Yang memberi umur kepadamu, siapa? Yang memberi tangan kepadamu dan mata untukmu, sehingga kamu bisa beribadah pada Allah, siapa? Qanabirina azakumullah, inilah yang menyebabkan sebagian orang-orang Arab, Badui, menjadi sombong, dan kemudian merasa dirinya memberikan jasa kepada Nabi, memberikan jasa kepada Allah SWT. Keterlaluan. Bukan kamu yang memberikan jasa, tetapi Allah yang memberikan jasa kepadamu. Khamilina azakumullah, kisahnya A'rabi yang datang kepada Rasulullah dari luar bilik, dari luar kamarnya, memanggil dengan kurang ajar, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ya Muhammad, ukhruj, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah hibur Rasulnya, Allah besarkan hatinya, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Wahai Rasul, sesungguhnya yang memanggil-manggilmu dari balik bilik tadi adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang gak punya ilmu. Orang-orang yang dangkal ilmunya. Ya ini jangan diambil hati. Ini ucapan orang-orang bodoh mereka ini. Sampai dalam surat Al-Hujurat di akhirnya, Allah katakan, Yamunnuna alaika an aslamu. Yamunnuna alaika an aslamu. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepadamu, wahai Rasul, dengan keislaman mereka. Qul, katakan pada mereka, La tamunnu alaiya islamakum. Jangan kalian merasa memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Tetapi Allah SWT, Yamunnu alaikum anhadakum lil iman, in kuntum sadiqin. Tetapi Allah lah yang memberikan jasa kepadamu, ketika memberikan hidayah kepadamu ke dalam iman. Itu pun kalau kamu jujur beriman. Lihat ekonomi dan azakumullah. Kenapa? Orang Arab tadi kok sombong. Ya Muhammad, ukhruj. Gembiralah kamu, saya sudah beriman. Gembiralah kamu, kami sudah beriman. Senanglah kamu. Seakan-akan yang mendapatkan keuntungan jasa itu justru Nabi. Yamunnuna alaika an aslamu. Katalah mereka merasa memberikan jasa kepadamu wahai Rasul. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya. Jangan kalian merasa memberikan jasa kepadaku. Walakin Allah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang memberikan jasa kepadamu. Kamu dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah, dapat bimbingan dari Allah. Ini bedanya. Orang yang setengah. Tetapi kalau dia dari dua sisi, saya masuk Islam, saya sadar dan saya yakin ini karena rahmat dari Allah kepada saya, taufik yang Allah berikan kepada saya, dan saya tidak mungkin masuk Islam kecuali dengan hidayah, dengan takdir dari Allah. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita ke jalan ini. Tetapi laula, kalau saja tidak hidayah dari Allah, tidak akan ada petunjuk dari Allah, niscaya kita sudah berada di jalan lain yang jauh dari kebenaran. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti di sini harus ada dua perkara yang kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan juga kepadamu aku meminta pertolongan. Kepadamu engkau aku beribadah ya Allah, dan aku yakin hanya dengan bantuanmu kami bisa. Tanpa bantuanmu kami gak bisa. Tanpa dukunganmu, tanpa taufik, tanpa hidayah, gak akan bisa. La haula wa la quwata illa billah. Demikian pula dalam ayat lain Allah kumpulkan dua perkara ini. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dalam surat Ra'd ayat 3 Allah katakan kepada nabinya, qul, katakan, huwa rabbi, dialah Rabbku. Dialah Allah, Rabbku, yang menguasai aku, yang menciptakan aku, yang mengatur aku, yang menakdirkan aku. Itu makna Rabb. Itu makna rububiyah. Dialah Allah, Rabbi, Rabbku, yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kepada aku, yang memelihara aku, yang menakdirkan aku, yang menentukannya. Dia Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Maka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah tempat kita bertaubat. Wa qawluhu anil hunafa wa atba' Ibrahim. Demikian pula Allah katakan tentang para hunafa, pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wahai Rabb kami, kepadamu kami bertawakal, dan kepadamu pula kami kembali. Wa ilaikal masir, dan kepadamu kami berjalan. Yani mengarah kepadamu. Ikhwan bin na'azakumullah, perhatikan. Fahadihi sab'atu mawadih. Tantazim hadainil aslainil jami'aini. Maka di 6 atau di 7 tempat ini, Allah SWT menyebutkan dua perkara sebagai dua prinsip dasar dari ajaran tauhid. Lima'na tauhid. Alladaini la sa'adata lil 'abdi bidunihima al-battah. Yang tidak mungkin sebuah hati akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan dua perkara ini. Mengimani rububiyahnya dan mengimani uluhiyahnya. Mengimani la ilaha illallah dan mengimani la rabba illallah. Dengan ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khana fidina azakumullah. Natla taufiq wal afiyah. Natla hidayah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.